Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun iman yang tersebut di dalam hadis Umar bin Khattab atau hadis Jibril alaihi salam. Dan kita masih membahas rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup empat hal. Yang pertama adalah iman kepada wujud Allah, mengimani, meyakini bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah iman kepada rububiyah Allah, yakni meyakini, mengimani bahwa Allah Maha Esa di dalam rububiyahnya, sehingga tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di luar kuasa Allah, dan meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan, serta meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang membantunya di dalam kekuasaan dan pengaturan. Inilah iman kepada rububiyah yang merupakan kadar minimal. Barang siapa belum meyakini seperti ini, maka dia tidak beriman. Adapun tingkatan yang kesempurnaan di dalam iman kepada rububiyah Allah, ada tingkat kesempurnaan yang wajib dan ada tingkatan kesempurnaan yang sunnah, dan itu sudah kita pelajari semua. Kemudian hal yang ketiga di dalam iman kepada Allah adalah iman kepada uluhiyah Allah. Iman kepada uluhiyah Allah juga ada kadar minimalnya dan ada tingkat kesempurnaannya. Minimalnya di dalam mengimani uluhiyah Allah adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah, serta meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Jadi segala sesuatu selain Allah tidak berhak diibadahi. Adapun tingkatan kesempurnaan di dalam iman kepada uluhiyah Allah, ada kesempurnaan yang wajib dan ada kesempurnaan yang sunnah. Kesempurnaan yang wajib yaitu meninggalkan setiap ucapan, perbuatan dan keyakinan yang mencacati uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, mencacati niat di dalam beramal, Ya, seperti riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Demikian juga iradat al-insan bi'amalihi dunya, meniatkan perkara duniawi di dalam beramal. Meniatkan perkara duniawi di dalam beramal ini juga mencacati ya, iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Beramal untuk mendapatkan harta benda, untuk mendapatkan kedudukan atau semisalnya. Adapun tingkatan kesempurnaan yang sunnah di dalam iman kepada uluhiyah Allah, yaitu meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan walaupun dibutuhkan. Ini meninggalkan hal-hal yang dibutuhkan namun hukumnya makruh. Ya. Dalam rangka menguatkan tawakal hanya kepada Allah. Seperti tarkul istirqa, tidak minta diruqyah. Ya. Meminta diruqyah, ya, hukumnya tidak haram. Tetapi jika meninggalkan al-istirqa, permintaan ruqyah, maka ini yang lebih baik. Demikian juga meminta bantuan dalam keadaan masih mudah, sangat memungkinkan untuk dilakukan sendiri. Ya. Ini hukumnya boleh, namun lebih sempurna iman seseorang jika dia mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain selama masih mudah dan memungkinkan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang lalu? Bukan. Robat dengan kai. Terkait dengan hikmah mungkin bisa dilihat lagi. Namun para ulama menerangkan bahwa berobat dengan kai itu mengandung mudarat, efek samping. Jadi ada efek sampingnya. Ya. Sehingga ya, dimakruhkan di dalam syariat. Ya, ketika seseorang meninggalkan perkara yang dibenci secara syariat, ya, dan lebih memilih untuk bertawakal kepada Allah, ya, maka tentunya itu lebih menyempurnakan tauhidnya, imannya, kebergantungannya kepada Allah. Sebab itu walaupun tidak haram, ya, tetapi ada unsur larangan. Walaupun larangannya tidak jazim, bukan larangan yang tegas, yang maknanya adalah haram. Sehingga dia pasrah, ya sudah. Walaupun tidak haram, namun ada unsur larangan karena mengandung mudarat, efek samping, maka saya lebih memilih untuk tawakal kepada Allah dan jalani sebab lain yang diperbolehkan atau dimubahkan dan tidak makruh. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Berikutnya, yang keempat. Yang keempat dari apa? Ya, yang keempat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah yaitu dibangun di atas empat hal ini, mencakup empat hal ini: iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan yang keempat iman kepada al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu mengisahkan Allah mengisahkan Allah di dalam nama-namanya. Mengisahkan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah, yang maha indah. Mengisahkan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Mengisahkan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sehingga makna mengisahkan di sini, ya, kita meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama tersebut yang maha indah. Dan kita juga meyakini hanya Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut yang maha sempurna. Tidak ada selain Allah yang memiliki nama-nama terindah itu, dan tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna itu. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang menanyakan, kenapa hanya milik Allah nama-nama itu? Padahal di antara nama Allah adalah Al-Aziz, dan ada juga orang yang bernama Aziz. Gimana itu? Jawabannya, ya, keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua hal. Mau dicatat apa nanti disimpulkan? Kenapa? Simpulkan. Ya nanti mungkin disimpulkan ya. Jadi keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah keindahan lafaz. Lafaznya itu bagus, indah, baik. Dan ini dimengerti oleh orang yang ahli di dalam bahasa Arab. Bangsa Arab mengerti bahwa itu nama-nama yang indah. Dan yang kedua adalah maknanya. Ya. Hal yang kedua adalah maknanya. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah nama yang tidak hanya indah, tetapi maha indah, paling indah. Sebab sebagai contoh, nama Allah Ta'ala Al-Aziz, lafaznya indah, demikian juga mengandung makna yang maha indah. Setiap nama Allah, termasuk Al-Aziz, itu mengandung makna. Yang tentu itu tidak dimiliki oleh makhluk. Ya. Makhluk memiliki nama Al-Aziz, ya, dalam keadaan belum tentu dia memiliki sifat yang terkandung di dalam nama Al-Aziz. Apa Al-Aziz artinya? Apa? Maha kuat, maha perkasa, ya, dan semisalnya, ya kan? Apakah manusia, setiap manusia yang bernama Al-Aziz pasti kuat. Kalaupun memiliki kekuatan, tidak akan mungkin sama, tidak akan mungkin semisal dengan kekuatan Allah. Sehingga dengan ini tidak tertandingi di dalam nama Al-Aziz. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Walaupun ada orang yang bernama Rahim, Allah memiliki nama Ar-Rahim, ya, dalam keadaan, ya, Allah juga memiliki sifat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahim. Apa makna Rahim? Yang merahmati. Penyayang, merahmati. Ya. Adapun manusia bernama Ar-Rahim dalam keadaan belum tentu dia seorang yang penyayang. Suka merahmati. Sehingga sama atau beda nama Allah dan nama makhluk? Ya, dalam hal ini beda. Itulah yang dimaksud dengan kesempurnaan nama-nama Allah. Sebab setiap nama Allah mengandung makna sifat yang maha sempurna. Yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini iman kepada al-asma wa sifat, mengisahkan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah dan di dalam sifat-sifatnya yang maha sempurna. Mau dicatat atau enggak ini? Catatnya gimana supaya enggak jelimet bagi antum? Mungkin bisa dicatat ya, enggak usah terlalu nyambung enggak apa-apa dengan tulisan kalimat tadi. Ya. Nama-nama Allah ya, berikutnya nama-nama Allah maha indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala maha indah. Karena nama-nama Allah maha indah karena keindahan lafaznya lafaz dari teksnya, karena keindahan lafaznya dan kesempurnaan makna sifat Allah yang terkandung di dalamnya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan maha indah karena mengandung, karena keindahan lafaznya dan juga karena mengandung makna sifat yang sempurna. Ya. Di dalam nama tersebut. Setiap nama Allah itu mengandung sifat, jangan dikira ya seperti manusia. Ada orang yang namanya Saleh. Namanya Saleh, Saleh, namanya Saleh. Tapi orangnya belum tentu Saleh. Ada orang yang namanya apa lagi? Namanya apa? Apa? Apa? Apa? Iman. Amin. Itu nama-nama yang terlalu mengandung unsur tazkiyah biasanya. Seorang bernama dengan iman, mukmin, apa? Ghafur. Ghafur. Dalam keadaan ya, belum tentu dia orang yang pemaaf. Ya kan? Belum tentu orang yang pemaaf. Ali. Ya kan? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali artinya apa? Maha tinggi. Adapun manusia tidak mesti. Apalagi ini nama-nama makhluk. Ya, manusia pada umumnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka setiap namanya mengandung makna sifat yang sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masih terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah ya. Semua sifat Allah adalah sempurna. Semua sifat Allah adalah sempurna dari segala sisinya. Semua sifat Allah maha sempurna dari segala adalah sempurna dari segala sisinya. Tidak ada celah. Tidak ada celah dan kurang sedikit pun tidak ada celah dan kurang sedikit pun. Ya. Mungkin bisa ditambahkan. Adapun sifat makhluk berikutnya enggak apa-apa. Adapun sifat makhluk. Ya. Adapun sifat makhluk penuh dengan celah dan kekurangan. Penuh dengan celah dan kekurangan. Kekurangan, kelemahan. Sehingga dengan itu bahwa diyakini bahwa hanya Allah yang memiliki apa? As-sifatul ula, sifat yang maha sempurna. Oleh karena itu diyakini bahwa hanya Allah yang memiliki apa? As-sifatul ula, sifat yang maha sempurna. Kenapa? Karena tidak ada celah sedikit pun dari semua sisi. Tidak ada celah, kekurangan, kelemahan sedikit pun di dalam setiap sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Mesti penuh dengan kekurangan dan celah. Ya. Oleh karena itu, ya. Apa? Sebagai contoh sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bandingkan antara sifat hidup yang ada pada Allah dengan sifat hidup makhluk. Allah memiliki sifat apa? Hidup. Ya, al-hayah, hidup. Sehingga Allah memiliki nama apa? Al-hayyu. Ya kan? Al-hayyu. Al-hayyul qayyum, ya kan? Al-hayyu. Allah memiliki nama al-hayy. Makhluk juga memiliki sifat apa? Hidup. Apakah sama sifat hidupnya Allah dengan sifat hidupnya makhluk? Sama-sama hidup, tetapi hakikatnya berbeda. Ya. Secara realitasnya, kenyataannya beda. Allah hidup, dan kita paham apa makna hidup. Makhluk juga jelas, kita lihat sekitar kita, kita sendiri juga makhluk, semuanya hidup. Kita paham makna hidup. Tetapi detail sifat hidup Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat hidup makhluk. Sebagai contoh, ya, hidup Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala sisi, tidak ada celah dan kurang sedikit pun. Sebab hidup Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketiadaan, tidak diiringi dengan letih dan tidur, dan tidak diiringi, maksudnya tidak disertai, ya, tidak didahului dengan ketiadaan. Hidup Allah tidak didahului dengan ketiadaan, tidak disertai dengan letih dan tidur, dan tidak diakhiri dengan kematian. Itu hidup Allah. Adapun hidup makhluk, ya, hidup makhluk itu diawali atau didahului dengan ketiadaan. Sebelum kita ada, sebelum kita hidup, kita tiada, tidak ada. Ya kan? Hidup yang didahului dengan ketiadaan. Dan hidup kita, selama kita hidup, juga disertai dengan apa? Letih, tidur. Tidur itu kan seperti bunga kematian katanya, ya. Berarti hidup yang kurang sempurna. Hidup yang tidak sempurna. Dan diikuti, diakhiri dengan apa? Kematian. Ya, sama atau beda hidup Allah dan hidup makhluk? Beda. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini memang pembahasannya, ya, mungkin agak apa namanya? Barangkali agak susah atau jelimet gitu, ya. Jadi penjelasan dulu. Karena kalau dicatat nanti khawatirnya susah untuk memaham. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat ilmu, mengetahui, pengetahuan. Makhluk juga memiliki sifat al-ilm, mengetahui. Ya kan? Kita tahu, Allah juga tahu. Tetapi ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Sehingga dengan itu ilmu Allah maha sempurna dari segala sisi. Kenapa ilmu Allah dikatakan maha sempurna, tidak ada celah sedikit pun, kelemahan sedikit pun di dalam pengetahuannya, di dalam ilmunya? Kenapa? Karena ilmu Allah yang pertama tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diikuti dengan kelupaan, lupa. Berbeda dengan makhluk. Ya. Pengetahuan kita, ilmu kita mengetahui sesuatu, itu pasti didahului dengan ketidaktahuan, kejahilan. Sebelum kita tahu, kita tidak tahu saya itu jadi tahu. Allah akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Hukum asalnya enggak tahu. Setelah itu menjadi tahu. Tahu berbagai pengetahuan. Setelah tahu, diikuti dengan lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku, yaitu Allah, ya, tidak keliru dan tidak lupa. Sehingga sama atau beda ilmu Allah dan ilmu makhluk? Beda. Ilmu Allah pun itu juga mencakup segala sesuatu. Ilmu makhluk, ya, sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Adapun ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui yang secara garis besar, secara global, demikian juga secara detail, persis, detail sekali. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semuanya Allah ketahui. Adapun kita hanya mengetahui yang telah terjadi atau sedang terjadi. Itu pun enggak semua. Karena Allah Maha mengetahui segalanya, segala yang telah terjadi, segala yang sedang terjadi, dan segala yang akan terjadi. Dan satu lagi, dan Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Allah Maha mengetahui yang terjadi. Entah telah, sedang, atau akan. Demikian juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, nanti bagaimana terjadinya Allah tahu. Seperti orang kafir yang ya sudah meninggal. Apa angan-angannya orang kafir itu? Ya. Jadi tanah. Di antaranya juga angan-angannya kembalikan ke dunia. Itu terjadi enggak? Orang yang sudah mati dalam keadaan kufur misalkan, Allah kembalikan lagi ke dunia. Terjadi enggak? Enggak terjadi. Enggak akan terjadi. Tapi Allah tahu enggak seandainya orang kafir itu yang sudah pada mati itu dikembalikan lagi ke dunia, apa yang terjadi? Allah tahu enggak? Tahu. Jangan mengatakan Allah yang Allah ketahui itu hanya yang terjadi-terjadi saja. Yang tidak terjadi itu Allah enggak tahu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya? Allah tahu. Orang-orang kafir itu tidak dikembalikan lagi ke dunia. Dan Allah Maha mengetahui bagaimana terjadinya jika mereka dikembalikan lagi ke dunia. Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu, dan seandainya mereka itu orang-orang kafir yang meninggal itu, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan, kembalikan kemana? Ke dunia. Apa yang terjadi? Kata lau ini menunjukkan itu tidak terjadi, tapi seandainya. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan mengulangi apa yang ya, mengulangi, melakukan apa yang mereka dilarang melakukannya. Mereka akan kembali melakukan kekufuran. Jangan dikira kalau diberi kesempatan kedua akan memperbaiki diri, enggak. Allah Maha tahu. Itu orang kafir. Ya, sehingga enggak perlu kesempatan kedua. Allah Maha mengetahui seperti itu. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Ya. Demikian juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat mendengar. Kita makhluk juga memiliki sifat mendengar. Pendengaran kita makhluk itu penuh dengan kekurangan, kelemahan, celah. Adapun pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Di antara gambaran kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah maha mendengar apa yang keras dan yang lirih. Mau pakai suara keras, mau pakai suara lirih, Allah mendengar semuanya. Oleh karena itu, di dalam berdoa justru disunahkan berdoa dengan lirih, nggak usah teriak-teriak. Gitu ya. Demikian juga di antara gambaran kesempurnaan pendengaran Allah adalah Allah mendengar segala sesuatu dengan jelas, tidak ada bedanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kita kalau mendengar semakin jauh, wah semakin gak jelas. Lama-lama hilang suaranya, gak terdengar. Adapun Allah bukan hanya terdengar jelas, tapi sama, mau dekat mau jauh, bagi Allah sama. Jelas ya? Bukan hanya yang jauh, ya kedengarannya jauh tapi masih jelas bagi Allah. Bukan. Itu unsur kelemahan itu dalam pendengaran. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu, tidak ada bedanya bagi Allah yang dekat dengan yang jauh. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang kurang jelas mungkin sebelum kita lanjutkan? Ada yang perlu dicatat atau disimpulkan tadi? Atau sudah tercukupi? Tidak, yang tadi saya jelaskan. Apakah ada yang perlu disimpulkan kemudian dicatat atau sudah tercukupi dengan catatan yang tadi sebelumnya? Catatan tadi sudah mencukupi belum kalimatnya? Sudah ya? Sudah mencukupi ya? Kalau sudah mencukupi ya sudah, jangan terlalu banyak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jangan sampai antum salah paham ini. Salah di dalam aliman, iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya bisa menjadi mubtadi' ahli bid'ah. Bahkan bisa menjadi kufur. Kenapa? Ya. Nama-nama Allah itu ada dua macam. Ada nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya tidak boleh untuk nama selain Allah. Ya, itu diterangkan oleh para ulama, ya. Ya. Secara umum itu jika mengandung makna yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, melihat maknanya. Melihat maknanya. Kalau maknanya hanya layak bagi Allah, ya tidak boleh selain Allah bernama dengan nama itu. Begitu ya. Seperti lafaz Allah itu khusus bagi Allah, tidak boleh ada selain Allah yang bernama dengan nama Allah, lafaz Allah. Ya. Demikian juga nama apa? Misalkan Rabbul Alamin misalkan. Rabbul Alamin, apa artinya itu? Rabb seluruh alam. Ada yang layak menyandang nama ini? Enggak ada. Demikian juga lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman. Enggak boleh ada seorang yang dinamai dengan Ar-Rahman. Yang boleh adalah Abdurrahman. Sehingga kalau mau memanggil orang itu harus lengkap Abdurrahman. Jangan memanggil Rahman Rahman. Enggak boleh, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau Rahim boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan Rahim. Fil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi SAW rahim, penyayang kepada orang beriman. Ya, intinya kembali ke makna, sehingga harus dipelajari secara lebih detail ya. Kalau kita ragu mau namai anak kita dengan nama yang bagus, kok nampak ada keraguan, ya, muncul keraguan ini nama Allah yang khusus atau bukan, ya, bisa ditanyakan. Ya, itu perlu saya lihat lagi terkait dengan nama akbar atau yang lain. Para ulama juga berbeda pendapat di nama-nama tertentu. Ada yang mengatakan ini nama Allah, ada yang mengatakan itu bukan nama Allah tapi sebutan bagi Allah. Itu juga harus bedakan. Bedakan antara nama dengan sebutan. Sebutan itu sekedar mengabarkan tentang Allah tapi tidak ditetapkan itu sebagai nama Allah. Jelas ya? Tergambarkan ini. Ya, ini perlu dipelajari lagi maksudnya. Beberapa nama Allah itu diperselisihkan oleh para ulama. Itu nama atau sekedar khobar, semacam khobar, sebutan saja. Apa? Atau sebutan ya, apa ya contohnya? Apa? Apa? Rif apa itu? Enggak. Coba lihat, ya perlu dilihat lagi lah. Yang jelas, ya kalau pendapat sebagian orang, ya Allah itu qadim, gitu. Ini terlepas dari pembahasan masalah akidahnya ya, al-qadim. Sebagian orang meyakini bahwa qadim ini sebutan bagi Allah, qadim. Tetapi bukan nama Allah. Allah tidak bernama dengan nama al-qadim, gitu. Begitu. Jadi ada kriteria, ada beberapa syarat. Setidaknya ada 3 syarat suatu lafaz ditetapkan sebagai nama Allah. Kalau sifat, setidaknya ada 2 syarat. Ini lafaz ini diyakini sebagai sifat Allah, tapi bukan nama Allah. Setidaknya memenuhi 2 syarat. Jadi beda-beda. Intinya pembahasannya ya lumayan ya. Pembahasan nama, nama bagi Allah itu secara umum lebih ketat kriterianya dibandingkan dengan menetapkan sifat bagi Allah. Ya. Tidak setiap nama, tidak setiap sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibentuk darinya ya suatu nama. Jelas ya? Sifat apa ya yang bisa dicontohkan supaya mudah itu dipahami. Intinya seperti itu. Bab nama, bab sifat, sama bab khobar. Khobar itu sekedar ya memberitahukan tentang Allah. Ya. Yang paling ketat adalah bab nama. Tidak boleh sembarang menetapkan nama bagi Allah. Tidak ditetapkan sebagai nama bagi Allah kecuali jika memenuhi kriteria-kriteria yang ketat. Yang saya ingat 3 kriteria atau 3 syarat. Ya. Dalam bab sifat itu lebih longgar daripada bab nama. Semua nama Allah mengandung makna sifat. Tetapi tidak semua sifat Allah diambil darinya suatu nama. Ya. Kemudian bab sifat itu lebih ketat daripada bab ikhbar. Ikhbar itu sekedar memberitahukan tentang Allah, khabar. Lebih longgar. Kalau ikhbar lebih longgar. Kalau bab sifat lebih ketat daripada ikhbar. Ya, begitu. Jadi kalau bab ikhbar, kriterianya apa minimalnya? Itu ada sendiri. Ini pembahasannya dalam akidah ini mestinya. Oke. Allah di atas. Ya, kalau mengatakan Allah itu di atas, ya. Ya. Misalkan Allah fil 'ulu gitu ya. Allah 'aliyun atau fil 'ulu. Itu termasuk sifat. Ya, termasuk sifat. Hanya saja memang kita kan biasanya pakai terjemah ya. Pakai terjemah. Jadi bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu ya mestinya maksudnya ke ikhbar. Kalau sifat itu teksnya harus sama persis. Berarti kan kalau sifat, kita tidak menetapkan sifat bagi Allah kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan teksnya. Kalau teksnya tidak sama, maka itu maksudnya ke ikhbar. Khobar saja dengan sinonimnya. Dengan sinonimnya. Sebagai contoh tadi qadim, qadim itu kan artinya kan mungkin lampau, Allah Maha awal dulu, tidak ada selain Allah yang terwujud sebelum Allah. Tuhan Qadim. Tapi tidak ada di dalam dalil bahwa Allah memiliki nama atau sifat Qadim. Jadi boleh Qadim itu digunakan sekedar sebagai ikhbar Qadim. Tapi tidak diyakini sebagai sifat apalagi nama. Tidak diyakini sebagai sifat apalagi nama. Ini pembahasannya perlu lebih detail lagi. Yang jelas tadi terkait dengan pertanyaan tadi, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada yang khusus bagi Allah, yaitu yang maknanya hanya layak bagi Allah. Yang kedua adalah nama Allah yang tidak khusus bagi Allah, seperti Ar-Rahim. Ya, Ar-Rauf. Jelas ya? Ar-Rahim, Ar-Rauf. Jadi yang mengandung makna yang tidak hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna globalnya maksudnya. Yang jelas tadi yang ingin saya sampaikan, yang untuk mencatat tadi, bahwa mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang maha sempurna atau maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Mengesakan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah dan di dalam sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sudah kita terangkan apa maksud nama-nama Allah maha indah. Kenapa nama-nama Allah disebut maha indah. Kemudian kita terangkan pula kenapa sifat-sifat Allah disebut maha sempurna. Itu sebenarnya untuk menerangkan tadi. Ya. Nama-nama Allah itu maha indah kenapa tadi? Karena keindahan lafaznya dan kesempurnaan sifatnya. Kemudian sifat-sifat Allah itu dikatakan maha sempurna kenapa? Karena bagaimana? Sudah belum tadi? Karena ya karena tidak mengandung kekurangan, celah, kelemahan sedikit pun. Tidak mengandung kekurangan, celah, kelemahan sedikit pun. Adapun sifat makhluk penuh dengan kekurangan. Kemudian kita contohkan dengan sifat apa tadi? Kalau mau dicatat itu contohnya. Contoh sifat hidup. Kemudian sifat apa lagi? Sifat apa? Ilmu. Ilmu pengetahuan, mengetahui. Kemudian sifat mendengar dan lain sebagainya. Adapun penjelasannya sudah tadi. Ya, sifat ilmu bagaimana, sifat hidup dan seterusnya. Hidup Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dari segala sisi. Kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan, tidak disertai dengan letih dan tidur, dan tidak diakhiri dengan kematian. Baik, kemudian kemudian nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah, nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah hanyalah yang tersebut di dalam, hanyalah yang tersebut di dalam dalil. Nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah hanyalah yang tersebut di dalam dalil. Berarti kita tidak boleh ngarang, kita enggak boleh buat-buat. Ya. Tidak boleh membuat-buat nama bagi Allah. Ya, atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Kemudian nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat ya, nama-nama dan sifat-sifat nama-nama dan sifat-sifat yang diingkari, nama-nama dan sifat-sifat yang diingkari, dan ditiadakan dari Allah, nama-nama dan sifat-sifat yang diingkari dan ditiadakan dari Allah adalah yang diingkari dan ditiadakan di dalam dalil. Nama-nama dan sifat-sifat yang diingkari dan ditiadakan dari Allah adalah yang diingkari dan ditiadakan di dalam dalil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi itu yang ketiga nanti ya. Kita hanya menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu yang tersebut di dalam dalil. Yang ditetapkan di dalam dalil bahwa itu nama Allah atau sifat Allah. Kemudian nama-nama dan sifat-sifat yang ditiadakan dalam dalil. Sebagai contoh, sifat tidur, sifat mengantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak ya, mengantuk dan tidak tidur. Maka kita ingkari, kita tiadakan. Maksudnya kita ingkari, kita tiadakan dari Allah adalah kita yakini bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut. Kita yakini bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut. Yang antum catat tadi, ditiadakan, diingkari dan ditiadakan dari Allah maksudnya apa? Itu yang kita yakini bahwa Allah tidak memiliki sifat tersebut. Meniadakan suatu nama dan sifat dari Allah, maknanya, maksudnya adalah kita meyakini bahwa Allah tidak memiliki nama dan sifat tersebut. Jelas ini? Seperti tadi, sifat ya tidur, mengantuk, lupa, apa lagi? Malas. Apa? Apa? Apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya ini, apa namanya, Allah tidak memiliki keturunan dan Allah tidak memiliki orang tua. Begitu. Tidak mati dan seterusnya. Berarti kita yakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut karena dinafikan dan ditiadakan di dalam dalil. Jelas ya? Kemudian satu lagi untuk melengkapi itu tadi, yang ketiga. Ya. Nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan dalam dalil, yang tidak ditetapkan di dalam dalil bagi Allah, nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan di dalam dalil bagi Allah dan tidak pula ditiadakan dari Allah. Dan tidak pula ditiadakan dari Allah. Dan tidak pula ditiadakan dari Allah. Maka kita tidak boleh. Maka kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah, maka kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah maka kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah dan atau gitu ya. Maka kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah atau ya, meniadakannya dari Allah. Ini tidak boleh menetapkan dan tidak boleh menafikan, meniadakan. Maka kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah atau bisa juga dan tidak boleh meniadakannya dari Allah. Ya. Misalkan terfikir oleh kita suatu nama atau sifat bagi Allah. Ya. Begitu ya. Kemudian berarti kita tetapkan atau kita nafikan dari Allah. Kalau kita tetapkan berarti Allah memiliki sifat ini. Kalau kita nafikan, kita tiadakan dari Allah, berarti kita mengatakan Allah tidak memiliki sifat ini. Bagaimana sikap kita? Apa? Ya, pertanyaannya gimana? Ya, ya kita pastikan di dalam dalil bagaimana? Kalau di dalam dalil tetapkan bagi Allah, ya berarti kita tetapkan, kita yakini bahwa Allah memiliki nama tersebut atau sifat tersebut. Kalau di dalam dalil dinafikan, ditiadakan dari Allah bahwa Allah tidak memiliki nama tersebut, tidak memiliki sifat tersebut, maka kita juga menafikan atau meniadakan dari Allah. Kita yakini bahwa Allah tidak memiliki nama itu, Allah tidak memiliki sifat itu. Ya. Tapi kalau kita tidak mendapati ada dalil, tidak ada dalil yang menetapkan sifat itu atau nama itu bagi Allah, dan tidak pula ada dalil yang menafikan, meniadakan nama atau sifat itu dari Allah, maka sikap kita tidak boleh menetapkan dan juga tidak boleh menafikan. Wallahu a'lam. Itu perkara ghaib. Dari mana kita tahu Allah memiliki nama atau sifat itu? Kalau kita tetapkan. Atau kalau kita nafikan dari Allah, kita tiadakan dari Allah, dari mana kita tahu bahwa Allah tidak memiliki nama itu atau sifat itu? Dari mana kita tahu? Taunya dari mana? Kan perkara ghaib. Allah itu kan, iman kepada Allah adalah iman kepada yang ghaib. Kita tidak bisa menjangkaunya dengan akal. Ya. Kita hanya ya, apa, menggunakan wahyu sebagai dasar. Tapi ada yang tanyakan atau tidak? Tolong. Ya itu Allah mboten sare gitu ya. Misalkan ada tulisan seperti itu. Itu kan semacam khabar ya, berita. Ya kan? Berita. Ya, maknanya sesuai dengan dalil atau tidak? Gimana? Maknanya sesuai dengan dalil atau tidak itu? Allah mboten sare. Sesuai ya? Sesuai ya sudah. Berarti tidak kita ingkari. Secara umum tidak kita ingkari. Itu hanya dibahasakan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Tanyakan aja, jangan sampai salah paham, jangan sampai jadi ahli bid'ah ini, atau Asy'ari, atau Mu'tazili, apa? Apa lagi? Terkait dengan lafaz Gusti, saya enggak tahu, karena itu kembalinya ke ahli bahasa terlebih dahulu. Ahli bahasa menetapkan, harus menjelaskan dulu, makna yang terkandung dalam Gusti itu apa saja, saya itu baru dicocokkan dengan dalil. Saya enggak tahu Gusti itu artinya apa secara detailnya loh ya. Artinya tahu Pak Eko. Gusti. Belum tahu enggak? Harus detail itu ahli bahasa mungkin ya. Jelas ya? Kenapa? Ya, makanya. Ya. Maksudnya kalau yang lebih baik tentunya adalah yang apa, meninggalkan hal yang meragukan. Itu kan hal yang ragu ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu ya, menuju apa yang tidak meragukanmu. Ya, ini yang jelas-jelas saja sudah. Kecuali kalau kita sudah memastikan dari segi ahli bahasa, ini Gus itu artinya bagus begini-begini dan sudah saya tanyakan ke ulama misalkan ini artinya begini, cocok. Oh ya sudah, cocok dengan dalil. Atau dipastikan bahwa itu jelas-jelas menyalahi dalil, ya sudah, maknanya salah. Ada yang tahu makna gusti secara pasti detailnya? Ya, maka yang seperti ini tinggalkan saja. Dan nampaknya kata gusti yang diucapkan oleh masyarakat itu yang nampak bagi saya, mungkin saya salah, mungkin ya, ini sekedar anu aja, apa, membedakan antara nama dan khobar saja. Gusti ini yang dimaukan oleh masyarakat nampaknya bukan sebagai nama bagi Allah, hanya semacam sebutan saja. Jadi bukan mereka menetapkan di antara nama Allah itu adalah gusti, ya, bukan. Kayaknya bukan. Mungkin ada hal yang tertentu. Gusti mungkin ada bahasa yang apa, bahasa Jawa yang semacam apa sih, pengagungan atau apa, nggak tahu. Oh gitu. Oh, kalau itu nggak tahu. Allah. Menyebut Allah dengan Allah. Memang pada asalnya tertulis Allah gitu ya. Tertulis Allah. Entah apakah ada orang Arab yang membaca Allah begitu atau tidak. Karena ini kan ya, asalnya tulisannya adalah Allah, kemudian ditafhim, ditebalkan jadi Allah. Sebenarnya sama kan Allah, cuma beda sifat hurufnya, dibedakan Allah menjadi Allah. Ya. Kalau dari segi mana enggak berubah. Kalau dari segi mana tidak berubah. Wallahu a'lam. Kemudian ya. Yeah. Ada empat hal yang dilarang. Ada empat hal yang dilarang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada empat hal yang dilarang di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, tahrif. Yang pertama adalah tahrif. Yang pertama adalah tahrif. Yaitu mengubah lafaz. Yang pertama adalah tahrif, yaitu mengubah lafaz. Mengubah lafaz ya. Atau mengubah makna. Mengubah lafaz atau mengubah makna. Ya, tentunya dimaksud adalah mengubah makna dari makna yang dimaukan kepada makna yang lain. Contoh, ya, contoh istawa, mana antum tulisnya ini ya? Mau pakai Indonesia atau dilatinkan? Pakai Arab atau dilatinkan? Istawa atau istiwa gitu aja ya. Pakai masdarnya saja, istiwa. Istiwa. Pakai Latin juga enggak apa-apa. Istiwa. Ya. Yang berarti di atas, menjadi istila. Ya, istaula. Fiilnya istaula yang belum bisa dengan tulisan Arab ya pakai tadi aja istilah. Istiwa yang berarti apa tadi? Yang artinya di atas menjadi istilah. Istilah yang artinya menguasai. Di antara sifat dan perbuatan Allah adalah istiwa. Apa itu istiwa tadi artinya? Di atas. Berarti istawa alal arsy artinya? Ya di atas arsy. Apa itu arsy? Arsy makhluk Allah yang maha besar, yang sangat besar. Makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi itu arsy. Dan istiwa di atas arsy, ya, itu maknanya tadi saja. Di atas, berada di atas. Artinya bukan, kalau lafaz istiwa itu artinya bukan duduk atau berbaring, bukan. Artinya loh ya, artinya. Jelas ini? Sehingga ketika ahlu sunnah menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, bukan menetapkan bahwa Allah duduk di atas arsy, Allah itu atau berbaring di atas arsy, atau seterusnya, enggak. Karena itu berlebihan, melampaui dalil. Melampaui dalil. Istiwa di atas arsy itu artinya apa? Berada di atas arsy. Sering juga mereka menerjemahkan dan bersemayam. Bersemayam itu artinya apa itu? Bersemayam apa Pak itu? Bersemayam. Apa? Tinggal, bersemayam. Iya. Mendiami. Iya, semayam. Kalau bersemayam artinya tinggal, tetap, itu juga bisa diartikan. Sama, benar berarti. Kalau ya, kalau. Karena makna istiwa tadi di atas dan istaqarra tetap berada di atas arsy. Ya, intinya di sini Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan yang benar bukan istiwa tapi istaula atau istila. Teksnya berubah enggak? Berubah ya, pakai tulisan Latin aja udah berubah itu ya. Berubah istila yang artinya menguasai. Ini hukumnya? Hukumnya apa tadi? Haram. Hukumnya adalah haram. Enggak boleh ngubah-ngubah begitu. Yang tersebut dalam dalil ya istiwa. Istawa. Enggak boleh dikati istaula istilah. Enggak boleh. Jelas ya? Contoh yang kedua. Tadi kan mengubah apanya? Lafaznya. Kemudian mengubah maknanya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ya. Caranya gimana ya? Soalnya harus Arabnya dulu baliyadahu mabsuutatan gimana tuh bisa. Kemudian artinya apa? Setelah itu diubah maknanya jadi apa? Cari lafaz yang contoh yang lebih ringkas apa ya? Iya, apa kira-kira ya? Ini aja ya, udah mungkin. Ya sudah, nggak apa-apa gitu aja ya. Langsung terjemahnya aja ya. Baliyadahu mabsuutatan, langsung terjemahnya saja. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Jadi kalau asalnya dari pemahaman Asy'ariyah dengar yang seperti ini langsung rasanya gimana gitu. Yang sebelumnya pemahaman Asy'ariyah biasanya kalau dengar yang seperti ini langsung nyesek gitu. Apa? Iya, langsung nyesek dada itu. Mereka lebih sudah terbiasa anu sih mentahrif dalil. Dalilnya begini, yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Sebutkan ayat lagi, yang dimaukan dengan makna sebenarnya. Terus, yang dimaukan dalam Al-Quran itu bukan makna yang sebenarnya. Terkhusus kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Terus gimana? Bingung gini. Al-Quran itu kan penjelas segala sesuatu, tapi bukan makna sebenarnya, maknanya apa? Maknanya apa? Kalau bukan makna sebenarnya. Beda pendapat mereka. maknanya ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Mereka mengalihkan kaum muslimin dari sesuatu yang jelas menuju ketidakjelasan. Bingung nggak be? Ya bingung kan? Sudah jelas-jelas baliyadahu artinya bahkan kedua tangan Allah. Akhirnya ya mereka tafsirkan dan yang lain. Makna-makna yang jauh. Yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Yang dimaukan adalah begini. Ini kiasan dan seterusnya. Serba kiasan. Kayak gitu kaum muslimin dibikin mumet jadinya. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi SAW saja, apakah semua orang di hadapan beliau itu cerdas-cerdas? Kan enggak kan? Manusia. Enggak mungkin Allah menyampaikan sesuatu yang enggak jelas. Enggak mungkin Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang enggak jelas. Di hadapan beliau itu banyak orang. Ada yang cerdas, ya, ada yang biasa saja, rata-rata ada yang kurang cerdas. Enggak mungkin Nabi SAW menyampaikan kalimat yang hanya dipahami oleh yang cerdas, kemudian yang kurang cerdas atau yang di bawah itu tadi bingung. Enggak mungkin itu, enggak mungkin. Itu namanya mempermainkan. Ya kan? Mempermainkan, mengaburkan. Sehingga apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka itulah yang dimaukan. Jangan sampai dikatakan yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya dan seterusnya. Ini tadi contoh yang berikutnya. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya. Diubah menjadi ya, kekuatan Allah atau nikmat-nikmat Allah. Kekuatan Allah atau nikmat-nikmat Allah. Diubah menjadi kekuatan Allah. Jadi bukan tangan Allah yang terbentang, tapi ya kekuatan Allah atau nikmat-nikmat Allah terbentang, terhampar. Secara teks, lafal tidak mereka ubah. Yang mereka ubah apanya? Maknanya. Mereka ubah dari makna yang dimaukan oleh Allah kepada makna lain. Ada yang mengatakan tadi kekuatan Allah, ada yang mengatakan nikmat Allah. Begitu. Serba seperti itu. Oke. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau tanyakan? Tadi hukumnya apa tadi? Hukumnya adalah haram dan bisa menjadi kufur. Hukumnya adalah haram dan bisa menjadi kekufuran. Ataupun kaidahnya mungkin enggak usah khawatir sulit terfahami bagi antum. Kecuali kalau antum nyantri dulu enggak apa-apa. Kalau nyantri insyaallah dijelaskan. Soalnya kalau santri ya dijelaskan, kalau antum nanti waduh bingung. Sudah, ada yang mau ditanyakan mungkin, ada yang kurang jelas? Apa kira-kira alasan mereka Asy'ariyah yang antum ketahui, syubhat mereka. Ada yang pernah mendengarkan begitu? Apa? Ya. Menghindari. Menyamakan dengan makhluknya. Takut menyamakan dengan makhluknya. Jadi perlu kita pahami bahwa teks sifat Allah ya dengan teks sifat yang ada pada makhluk itu sama dari segi makna globalnya, makna garis besar, tapi detailnya beda. Berarti kita hakikatnya menyamakan Allah atau tidak. Allah memiliki sifat hayah, hidup. Makhluk juga memiliki sifat hayah, hidup. Hidupnya Allah maha sempurna dari segala sisi. Ya, tidak ada celah sedikit pun. Adapun hidupnya makhluk penuh dengan kekurangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak dihuni dengan ketiadaan. Adapun makhluk sebelum hidup dia tidak ada. Kehidupan Allah tidak diakhiri dengan kematian. Adapun makhluk setelah hidup akan mati dan seterusnya. Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat. Makna globalnya, makna dasarnya, makna garis besarnya sama. Ya. Tetapi perincian sifat Allah layak dengan kesempurnaan Allah. kebesaran Allah, keagungan Allah dan sifat makhluk. Ya, sifat makhluk sesuai dengan kerendahan makhluk. Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat. Sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan sifat makhluk sesuai dengan kerendahan dan kelemahannya. Sama atau beda jadinya? Kalau kita tidak menetapkan sifat bagi Allah, ya sama saja kita masih menyamakan Allah. Menyamakan Allah dengan apa? Menyamakan Allah dengan ketiadaan. Allah ada atau enggak sih sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang ada? Apakah mungkin secara logika sesuatu yang ada tapi enggak punya sifat sama sekali? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Begitu. Seperti tadi, Allah juga memiliki tangan. Makhluk memiliki tangan. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tangan makhluk sesuai dengan kerendahan dan kelemahan makhluk. Sehingga tidaklah sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah memiliki wajah yang maha indah. Makhluk memiliki wajah yang sesuai dengan kerendahannya. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat. Sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Dan sifat makhluk sesuai dengan kelemahannya. Jadi, bainal ifrat wa tafrit. Pertengahan. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk secara mutlak. Ya kan? Tapi enggak kemudian menghindari akhirnya meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat. Begitu. Tidak menyamakan Allah dengan makhluk secara mutlak. Allah sama dengan makhluk. Tetapi juga tidak menafikan, meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Salah kan dua-duanya. Yang pertama salahnya karena menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti misalkan tangan Allah sama persis nih dengan tangan kita. Jelas ini baru menyamakan. Tamtsil. Jelas ya? Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Tetapi juga tidak menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana? Ifbat bila tamtsil, menetapkan sifat tanpa harus menyerupakan. Menetapkan sifat bagi Allah tapi tanpa harus menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita juga tanzih bila ta'til, kita juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Tapi mengagungkan dan menyucikan Allah bukan berarti tidak menetapkan sifat. Justru kalau tidak punya sifat itu suatu kekurangan dan kelemahan. Ya kan? Misalkan Allah tidak punya sifat bicara. Kalau enggak berbicara berarti lemah atau sempurna itu. Hah? Apa? Nah iya. Mereka mengingkari Allah memiliki sifat kalam. Sifat berbicara. Yang hakiki, yang sebenarnya. Allah enggak berbicara. Nah, kalau mengingkari sifat bicara, Allah tidak bisa tidak berbicara. Ya, berarti sifat kurang atau sifat lemah? Sifat kurang atau sifat sempurna itu? Sifat kurang kan? Justru itu, makanya pertengahan. Menyamakan bicaranya Allah seperti bicaranya makhluk sama persis itu haram, salah. Tetapi menafikan sifat bicara bagi Allah secara mutlak juga haram karena menyifati Allah dengan kelemahan, menganggap Allah itu lemah. Jadi pertengahan, Allah berbicara, makhluk juga berbicara, tetapi berbicaranya Allah, firman-Nya Allah berbeda dengan firman-Nya makhluk. Tapi tetap meyakini ya sifat kalam yang sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sementara kita cukupkan dulu. Ini pembahasan yang sangat penting. Ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.